نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، baik, kita masih melanjutkan pembahasan kitab Bahjat Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah taala. Kata beliau, al-hadith as-salatun, hadith yang ke-30. An-Nabi Musa al-Ash'ari رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما رواه البخاري. دار أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بليه وركاته Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba itu sakit atau safar atau dia melakukan perjalanan, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman, akan selalu dicatat untuknya amalan yang biasa dia lakukan kalau dia sehat dan dia mukim, tidak melakukan perjalanan. Rawahul Bukhari. Jadi maksud hadis ini, apabila seorang itu dikala dia sehat, dikala dia mukim, terbiasa melakukan amalan-amalan, anggaplah misalnya dia punya kebiasaan di kala mukimnya dia sholat rawatib. Dia pernah dia tinggalkan sebelum duhur, setelah maghrib, setelah isya, sebelum maghrib atau sebelum subuh. Dan dia punya kebiasaan sholat malam 11 rakaat. Atau dia punya kebiasaan sholat duha 4 rakaat. Anggaplah dia punya 3 kebiasaan ini. Begitu dia sakit, dia tidak melakukan 3 kebiasaannya, tetap pahalanya dicatat seperti kalau dia melakukannya dalam keadaan dia sehat. Demikian pula kalau dia melakukan perjalanan, pahala 3 amalan yang dia lakukan yang saya contohkan tadi itu akan tetap tercatat sebagai kebaikan untuknya, sama halnya kalau dia kerjakan ia dalam keadaan mukim. Dalam keadaan mukim. Ya. Dan ini hadis yang agung. Karena itu Syekh di sini berkata, hada min akbari minanillahi ala ibadihi al-mu'minin. Hadis ini adalah dari nikmat Allah yang paling besar kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya betul, ini nikmat yang sangat besar. Luar biasa ya. Kata beliau, anna a'malahum al-mustamirra al-mu'tada idha qata'ahum anha maradun aw safarun kutibat lahum kullaha kamilatan. Iya. Amalan-amalan mereka yang kontinu mereka lakukan, yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Ini syaratnya ya. Amalan dia kontinu melakukannya, sudah merupakan kebiasaannya. Apabila amalan yang dia sudah terbiasa melakukannya ini terputus disebabkan oleh penyakit atau disebabkan karena perjalanan, maka amalan tersebut kebaikannya, pahalanya tetap tercatat untuk mereka secara sempurna. Ya'lamu minhum annahu laula dzalikal mani'u la fa'aluha. Karena Allah tahu dari hamba-hamba yang seperti ini, andai kata tidak ada penghalang bagi mereka, pasti mereka akan lakukan amalannya. Andai kata dia tidak sakit, pasti dia akan sholat malam. Andai kata dia bukan musafir, pasti dia sudah sholat malam. Iya. Karena memang sudah merupakan kebiasaannya. Sudah merupakan kebiasaannya. Iya. Jadi begitu ada udzur, Allah memberikan kepada mereka pahala sempurna. Subhanallah. Iya. Fayu'tihim ta'ala biniyatihim mitla ujuril amirina ma'a ajril maradil khas. Maka Allah memberi untuk mereka, ya, lantaran niat yang baik ini, Allah memberi untuk mereka sama dengan pahala orang yang mengerjakannya, ditambah dengan pahala untuk orang yang sakit. Ya, jadi kalau misalnya dia tidak lakukan karena dia sakit, orang yang sakit kalau dia bersabar, dia dapat pahala, kan begitu? Sudah dapat pahala di belakang kesabarannya untuk penyakitnya, dia juga dapat pahala pada amalan yang biasa dia lakukan terputus karena sakit, tetap dihitung amalan itu untuknya. Kata beliau, ma'ama yusalu bihi minal qiyami biwadifatis sabar, ya, dengan apa yang diperuntukkan untuknya tatkala ia menegakkan kewajiban bersabar. Au ma huwa akmalu min dalika min ar-ridha wa syukur wa min al-khudu'i lillahi wal inkisari lahu. Ya. Atau dia mendapatkan lebih sempurna daripada itu. Karena dia ridha dan bersyukur, tunduk kepada Allah dan merendah. Ya, maksudnya di sini Syekh ingin menggambarkannya bahwa orang yang sakit dia mendapatkan pahala. Pahalanya berjenjang. Iya. Karena dia bersabar terhadap penyakitnya, dia dapat pahala. Ini satu tingkatan. Kadang dia dapat pahala lebih sempurna kalau disertai dengan keridhaan dan kesyukuran. Sebab ini derajat. Ada seorang hamba dikena musibah, dia hanya punya kemampuan bersabar saja. Ada hamba dikena musibah, dia sampai ke derajat ridha. Ini lebih tinggi lagi dari kesabaran. Dia ridha, bahkan dia bersyukur terhadap musibah tersebut. Iya. Dan ini derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi. Wa minal khudu'i lillahi wal inkisari lah. Dengan dia tunduk kepada Allah dan merendah kepadanya. Jadi maksudnya, seorang yang terbiasa melakukan amalan kebaikan, kemudian dia terhalang oleh sebuah udur sakit, dia tetap mendapatkan pahala kebaikan tersebut yang biasa dia lakukan, sekaligus dia mendapatkan pahala karena sakitnya. Apabila diiringi dengan kesabaran, dan pahalanya lebih sempurna lagi kalau diiringi dengan keridhaan dan kesyukuran. Iya. Ini kalau dia sakit. Kemudian kata beliau, "Wa ma ama yaf'alul musafiru min a'malin rubbama la yaf'aluha fil khadar." Ya. Demikian pula kalau dia musafir, pahalanya yang dihitung ketika dia mukim tetap dia dapat, dan pahala yang dia dapatkan ketika dia safar, amalan kebaikan yang dia lakukan ketika dia safar, dia juga mendapatkan amalan kebaikan tersebut. Minta alimin, seperti kalau dia memberi pelajaran, mengajarkan ilmu kepada manusia, au nasihatun, atau memberi nasihat, atau irsyadin ila maslahatin diniyah atau dunyawiyah, atau memberikan petunjuk kepada orang pada hal yang merupakan maslahat agama maupun maslahat dunia. Ya, karena manfaat, kata manfaat itu adalah kata yang umum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ayyam fa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia lakukan. Memberi manfaat ini cakupannya umum, manfaat agama maupun manfaat dunia. Manfaat agama maupun manfaat apa? Manfaat dunia. Iya. Kalau manfaat agama jelas jaminan pahalanya. Manfaat dunia pun demikian. Iya. Manfaat dunia pun dia bisa mendapatkan pahala. Dia tunjuki seseorang misalnya bagaimana cara mencari rezeki yang bagus, manfaat dunia untuknya. Iya. Dan ini masuk di dalam cakupan hadis. Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia lakukan. Hendaknya dia lakukan. Dan seorang yang musafir, ya, maksud perjalanan itu banyak. Maksud perjalanan. Kadang ada orang yang melakukan perjalanan untuk berdakwah, untuk memberi nasihat. Kadang ada untuk memberi pengarahan. Apalagi kalau memang perjalanannya murni perjalanan yang sifatnya ibadah. Khususan fil asfari al-khairiyah kal jihadi wal haji wal umrah wa nahbiha. Seperti berjihad, haji, umrah dan semisalnya. Dia perjalanan haji, perjalanan umrah, sudah safar ibadah, dapat pahala ibadah. Dia dapat pula pahala apa yang biasa dia lakukan ketika di negerinya. Ketika di negerinya. Nah, baik. Muncul di sini satu pertanyaan. Ya. Jadi sebenarnya kalau dia musafir, selepas sholat, misalnya sholat wajib, dia tidak melakukan sholat rawatibnya, sebab dianggap sudah tercatat untuknya di mana? Untuknya di sisi Allah, karena dia biasanya di rumahnya habis sholat langsung rawatib. Berarti sudah tercatat. Muncul pertanyaan, apakah dia tidak boleh melakukan sholat sunnahnya? Ya. Jawabannya, kalau larangan tidak dalil yang melarang. Tidak dalil yang melarang. Bahkan kalau dia ingin sholat sunnah, boleh saja. Mungkin itu lebih afdal baginya. Mungkin itu yang apa? Lebih baik. Jadi dia sudah dapat pahala, sudah dihitung pahala, ditambah dia kerjakan lagi. Harusnya kalau dia tidak kerjakan, dia sudah dapat pahala, ini dia kerjakan lagi di waktu safar. Maka ini akan menjadi baik untuknya. Apalagi kalau digabungkan dengan maslahat. Digabungkan dengan maslahat. Ya. Saya pernah ingat di suatu acara daurah di Riyadh, pembahasan Kitabul Iman dari Sahih Al-Bukhari yang diisi oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Iya. Banyak orang-orang yang hadir daurah itu adalah orang-orang yang berasal dari luar negeri. Maka ada sebagian kawan-kawan yang memang ya dari negara Teluk datang untuk acara itu saja. Kemudian setelah itu pulang. Musafir. Ya. Selepas sholat kita duduk aja. Karena kita menganggap diri kita musafir. Syekh Rabi berkata, kalian tidak sholat sunnah? Ya. Ahli sunnah kalian, kata Syekh, tidak sholat sunnah? Ya. Dan beliau sendiri musafir, baru datang dari Mekah beliau. Ya. Sore atau apa namanya, menjelang sore beliau datang. Dan beliau sendiri sholat sunnah. Nah, ini ucapan ya, dari beliau, Habibullah, adalah apa, pendidikan. Ya. Sebab seorang ketika berada di lingkungan masyarakat umum, ada orang-orang yang kadang belum mengetahui hukum-hukum syar'i, yang dia pikir bukan itu. Dia tidak tanya ini musafir tidak musafir. Yang dia lihat, oh ini, masya Allah dia pakai jubah, orangnya kelihatannya salih, tapi masa enggak sholat sunnah? Kan ini yang dipikir oleh orang-orang secara umum. Iya. Maka maksudnya berikan pelajaran yang baik untuk mereka. Iya. Tetap keutamaan hadis ini didapatkan. Tapi kalau dia apa melakukannya, apalagi kalau ada maslahat tertentu, maka itu akan menjadi apa? Menjadi lebih baik baginya. Demikian pula contoh lain. Ini juga sering ditanyakan. Seorang melakukan perjalanan untuk haji, untuk umroh, musafir. Ya. Apakah dia sholat rawatib juga di Masjid Nabawi, Masjidil Haram? Dia lakukan seluruh sholat sunnahnya? Jawabannya iya, dia lakukan. Sebab dia perjalanan ibadah memang untuk beribadah di dua masjid ini. Jadi subhanallah, dengan perjalanan ibadahnya, dia tidak sholat pun sudah tercatat seperti dia lakukan ketika dia apa? Mukim. Ya. Tapi dengan safarnya tersebut, ia tetap melakukan ibadah-ibadah ini di masjid yang dilipat gandakan pahala sholat di situ, ini akan menambah pahala dan kebaikan baginya. Menambah pahala dan kebaikan baginya. Iya. Baik. Karena itu pemahaman yang kadang beredar bahwa seorang yang musafir itu dia jangan sholat sunnah, seakan-akan dilarang, ini hal yang tidak benar. Ya, boleh saja, tidak ada yang melarang untuk seorang yang musafir melakukan sholat sunnah. Baik. Kemudian kata beliau, wa yadkhulu fi hadzal hadits anna man fa'ala al-ibadah 'ala wajhin naqisin wa huwa ya'jaz an fi'liha 'ala wajhil akmal fa inna Allah yukmilu lahu bi niyyatihi ma kana yaf'aluhu law qadira 'alayhi fa inna al-'ajz 'an mukammilat al-ibadat naw'u maradin wallahu a'lam. Di sini letak fikih dan ijtihad dari Syekh rahimahullah. Kata beliau, masuk juga di dalam hadits ini, orang yang melakukan sebuah ibadah tapi dia kurang di dalam melakukannya, tidak sempurna. Ya. Kekurangan ini terjadi apa sebabnya? Karena dia tidak mampu melakukannya secara sempurna. Ya. Tidak mampu. Kata Syekh, untuk orang yang seperti ini keadaannya, ya, Allah menyempurnakan pahala baginya dengan apa yang dia lakukan, menyempurnakan pahala dengan niatnya. Ya. Karena andai kata dia mampu mengerjakannya, pasti dia akan kerjakan. Ya. Dan juga ketidakmampuan itu untuk menyempurnakan suatu ibadah itu adalah bentuk dari penyakit, bentuk dari ketidakmampuan, sifatnya adalah hal yang menahannya. Penyakit yang menahannya. Ya, wallahu a'lam. Jadi maksud beliau rahimahullah, kalau misalnya ada orang yang melakukan sebuah ibadah, ibadahnya belum sempurna, apakah dia dapat pahala pada ibadah yang belum sempurna ini? Kata Syekh, dilihat apa sebabnya dia tidak menyempurnakan ibadah. Kalau sebabnya adalah karena dia tidak mampu, maka ini insyaallah taala dia dapat pahala sempurna karena niatnya. Kenapa? Sebab kalau dia mampu, pasti dia sempurnakan. Pasti dia sempurnakan. Ya. Dan ini sama saja dengan orang yang sakit tadi itu, orang yang mukim. Andai kata dia tidak safar dan dia tidak sakit, pasti dia lakukan ibadahnya. Sama saja menurut Syekh. Ya. Baik. Dan ini fikih yang indah ya dari Syekh rahimahullah. Kemudian kata beliau, wa man kana min niyatihi amalu khairin lakinnahu ishtaghala bi'amalin akhar afdala minhu wa la yumkinuhu al-jam'u bayna al-amrayn fa huwa awla an yuktaba lahu dhalika al-amal alladhi mana'ahu 'amalun afdalu min bal law ishtaghala bi nadhirihi wa fadlullahi ta'ala 'azim. Ini fikih lain dari Syekh rahimahullah. Ya. Sekarang dia bawakan keadaan lain. Sekarang ada orang, dia berniat untuk melakukan sebuah pahala kebaikan. Untuk pahala kebaikan. Iya. Anggaplah misalnya dia ingin menyumbang. Iya. Sedekah, bersedekah. Sedekah dimaklumi ya. Amalan apa? Amalan kebaikan. Dia sudah ingin menyalurkan kepada satu bentuk penyaluran. Tapi penyaluran ini terbatas pada orang yang disalurkan saja. Setelah itu, ternyata sebelum dia salurkan, ternyata ada penyaluran lain lebih banyak maslahatnya daripada yang pertama. Ya. Maslahatnya bukan hanya untuk orang yang disalurkan, tapi juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, tentunya penyaluran yang kedua ini lebih apa? Lebih afdal, lebih utama. Ya. Maka di sini tatkala dia menyumbang penyaluran yang kedua, menurut Syekh yang pertama juga sudah dihitung pahala baginya. Sudah dihitung apa? Pahala baginya. Sebab dia memilih salah satunya yang paling afdal. Tidak bisa dia lakukan karena ada yang apa? Ada yang lebih afdal. Ya. Jadi Syekh masukkan bahwa ini kedudukannya sama. Bahkan yang seperti ini lebih pantas dicatat untuknya amalan itu telah dia lakukan. Karena dia tertahan melakukan amalan itu, udurnya dia ada amalan lain lebih afdal dia lakukan. Bahkan menurut beliau rahimahullah, jangankan yang lebih afdal, kalau semisal saja dengannya, yang semisal itu juga dia dihitung dapat pahala. Dia dihadapkan pada dua amalan, A dan B. Amalan ini semisal, dua-duanya afdal, dua-duanya utama. Dia lakukan yang satu, tidak mampu dia lakukan yang satunya karena dia telah melakukan perkara A, tidak mampu dia lakukan karena dia sudah melakukan perkara B. Semisal, maka menurut Syekh di sini dia juga telah mendapatkan pahala untuk amalan A itu tadi. Dua-duanya telah didapatkan. Ya, dan sekali lagi, hadits ini menjelaskan kepada kita besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ya. Syekh Ibnu Taimin beliau punya pembahasan yang bagus juga di Syarah Riyadhus Shalihin membahas hadits ini. Ya, dan yang saya ingat dari ucapan beliau, beliau berkata bahwa seorang yang berakal ketika membaca hadits ini harusnya jangan dia telantarkan keadaan dirinya ketika dia mukim. Pada saat dia mukim, dia berusaha melakukan amalan-amalan secara kontinu sehingga kalau dia musafir dia mendapatkan pahala itu. Adapun kalau dia di mukimnya apa, kadang sholat malam, kadang tidak sholat malam, kadang rawatib, kadang tidak rawatib, maka ini tidak tercatat baginya. Tidak tercatat baginya. Sebab konteks hadis makana ya'maluhu, perhatikan ya bahasanya, makana ya'maluhu, karena itu menunjukkan mana dia kontinu melakukannya, selalu mengerjakannya. Karena itu Syekh di sini membahasakan di awal syarah tadi, anna amalahum al-mustamirra al-mu'tada, dua ukuran, kontinu dan sudah merupakan kebiasaannya. Sudah merupakan kebiasaannya. Karena itu jaga ketika mukim, dipelihara baik-baik rawatibnya. Ya, dipelihara amalan. Kalau dia terbiasa misalnya zikir pagi dan sore, zikir pagi dan sore juga masuk, akan tercatat pahalanya untuk dia. Hanya saja afdalnya seorang hamba jangan meninggalkannya, apalagi memang di dalam zikir-zikir tersebut ya, sangat diperlukan makna-makna dan kandungannya, apalagi saat dia melakukan perjalanan. Tapi dari sisi pahala dia tercatat kalau dia terbiasa melakukannya saat dia mukim. Saat dia mukim. Baik, selesai sudah hadits yang ke-30. Kemudian hadits yang ke-31 berkata penulis rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil jinazah. Bisa dibaca bil jinazah, bisa dibaca bil janazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, wa in taku ghaira dhalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum, muttafaqun alaihi. Iya. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil janazah." Bersegeralah kalian menyelenggarakan jenazah. Bersegera kalian mengantar jenazah. Ya, ini kalimat asri'u bil janazah konteksnya lebih umum ya. Tapi kalau diikutkan kalimat setelahnya, ini penyegerahannya, ya, penyegerahannya berkaitan dengan masalah membawanya. Karena di kalimat, di kelanjutan hadis, fa'in taku salihatan, kalau dia adalah jenazah yang salih, fakhairun tuqaddimunaha ilaihi. Ya. Kalau dia jenazah yang salih, maka sebaik-baik jenazah yang kalian segerakan untuk dikuburkan. Nah, karena jenazah itu, kalau dia adalah jenazah yang salih, dia minta supaya dipersegera Qaddimuni, segerakan saya. Enggak sabar lagi untuk segera masuk di kuburnya. Iya. Dari ucapan jenazah, memang tidak terdengar. Tapi itu yang dia ucapkan. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita. Di riwayat lain ya, dari hadis ini. Wa in taku ghaira dalik, kalau ternyata dia tidak salih, fasyarrun tabau lahu an rifaqikum. Maka sejelek-jelek hal yang kalian letakkan di punggung kalian. Jadi mempersegera jenazah mengantarnya, pasti maslahat. Kalau dia jenazah yang baik, maslahatnya jenazah ini lebih cepat kepada kebaikan. Ya. Kalau dia jenazah yang tidak baik, maka maslahatnya lebih segera seseorang meletakkan sesuatu yang jelek di atas apa? Melepaskan dirinya dari kejelekan di atas punggungnya. Ya. Muttafaqun alaihi, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kata Syekh rahimahullah, hadal hadis muhtawin ala masaila usuliyatin wa furu'iyah. Hadis ini berisi sejumlah pembahasan. Pembahasan yang sifatnya usuli, pembahasan pokok dan furu'i. Pembahasan yang sifatnya cabang. Iya. Baik. Kita baca uraian Syekh. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka ucapan beliau pakai fa di sini ya. Fa dalam bahasa Arab disebut dengan nama fa tafsiliyah. Karena beliau globalkan bahwa hadis ini banyak kandungannya. Setelah itu beliau rinci kandungannya apa? Biasanya dipakai fa untuk merinci. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil jenazah. Persegeralah jenazah. Iya. Kalimat asri'u ini umum ya kalimatnya. Karena itu Syekh berkata yashmalu al-isra'a bi taksiliha wa taktiniha wa hamliha wa dafniha wa jami'i muta'alliqati at-tajhiz. Segerakanlah jenazah ini mencakup segala bentuk penyegeraan. Apakah penyegeraan di dalam memandikannya, menyegerakan pengkafanannya, menyegerakan menyandangnya, menyegerakan di dalam menguburkannya, dan menyegerakan segala hal yang berkaitan dengan apa? Penyelenggaraan jenazah. Ya. Disegerakan. Tidak diundur. Kata beliau, walihada kanat hadihil umur min furudil kifayah. Karena itulah perkara-perkara ini hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Karena memang memandikan, mengkafankan, menyandangnya, menanamnya, itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menegakkannya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Iya. Gugur kewajiban bagi yang lainnya. Iya. Wa istasna min dalik. Jadi ini kaidah pokok ya. Kalau ada yang meninggal, asalnya dipersegera penyelenggaraan jenazahnya. Dipersegera. Segala bentuk penyelenggaraannya. Apakah memandikannya, mengafaninya, mengantarnya, menguburkannya. Iya. Semuanya dipersegera. Karena itu kalau berjalan mengantar jenazah, disyariatkan mempercepat langkah. Tidak berlari, tapi dia percepat apa? Langkahnya. Iya. Demikian pula ketika dikuburkan. Segera dikubur. Ini dari perkara baru yang dilakukan oleh sejumlah orang. Dibacakan yasin dahulu, diadankan dahulu. Ya, di ini, di itu. Ini semuanya memperlambat. Sudah menyelisih sunnah, ia memperlambat jenazah lagi. Memperlambat penyegeraan. Iya. Maka kesalahannya berlapis-lapis. Iya. Tapi Syekh menyebutkan di sini, ada perkecualian. Wa istatna min hadal isra' idza kana at-ta'khiru fihi maslahatun rajihah. Dan diperkecualikan kalau di dalam mengundur penyelenggaraan jenazah ada sebuah maslahat yang lebih kuat. Ada sebuah maslahat lebih kuat. Contoh, ya contoh masih. Kayyamu tabaghtatan fa yata'ayyan ta'khiruhu hatta yutahaqqaq mautuhu li'alla yakuna qad asabat kusakta. Iya. Baik. Seperti kalau seorang misalnya mati mendadak, ya. Baru saja dia sehat, masya Allah, tidak ada apa-apa, tiba-tiba mati. Maka kata Syekh, yang seperti ini dari maslahat, dia jangan langsung dikubur, ya. Langsung dibawa ke kuburan, tapi dipastikan dulu benar dia mati atau tidak. Iya. Jelas ya? Dan ini sering terjadi. Dia di rumah, baru saja duduk, tiba-tiba ya, jatuh. Diperiksa tidak bernapas lagi. Urat nadinya tidak bergerak lagi, jantungnya tidak bergerak lagi. Dikira sudah mati. Iya. Langsung dikuburkan. Begitu dibawa, bangun lagi jenazahnya. Iya. Bangun lagi. Inilah yang dikhawatirkan oleh Syekh. Ini bahasa beliau, kata beliau, la'alla yakuna qad asabathu sakta. Barangkali dia ini ditimpa oleh sebuah sakta. Sakta ini kadang ada seperti itu, penyakit tiba-tiba tertahan semuanya dalam waktu beberapa saat. Kayak mati, betulan. Tapi sebenarnya tidak mati. Sebenarnya tidak mati. Ini sakta. Nah, ini dari dahulu sudah dikenal di kalangan ahli fikih. Dan di istilah kedokteran pun adalah hal yang dimaklumi. Jelas ya? Adalah hal yang dimaklumi. Nah, maka kalau diundur untuk maslahat ini, tidak ada masalah. Ya, bagus, kata Syekh. Karena itu ada maslahatnya, dipastikan. Baik, kemudian yang kedua, ya. Syekh di sini berkata, wayan bagi aidan ta'khiru ta'khiruhu likasratil jam'. Ini contoh lain. Ya, boleh mengakhirkan kalau ada maslahat. Dan sepatasnya diakhirkan, ya, kalau diharapkan lebih banyak yang mensolatinya. Lebih banyak apa? Yang mensolatinya. Ya. Biasanya di waktu sholat banyak orang yang datang ke masjid. Nah, di waktu itulah disolati. Jadi misalnya sudah selesai, jadi bisa disiapkan penyelenggaraan jenazah jam 10. Ya. Tapi karena menunggu orang lebih banyak di waktu duhur, diakhirkan sampai duhur, tidak ada masalah. Diakhirkan sampai duhur. Ya. Apalagi di tempat-tempat yang memang ada masjid-masjid khusus penyelenggaraan jenazah. Ya. Ini diakhirkan juga tidak ada masalah. Diakhirkan tidak ada masalah. Ya, tapi kita di Indonesia ini ya tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu. Kalau di sejumlah negeri islami, ya mereka ada masjid khusus. Pemerintah menetapkan masjid khusus tempat jenazah disolati. Maslahatnya banyak. Ya. Sebab orang yang ingin sholat jenazah pasti datang kemana? Ke masjid tersebut. Setiap sholat pasti ada jenazah dari berbagai pelosok datang ke situ disolati. Ya. Dari pelosok kota. Beda dengan kalau dia disolati di masjid yang berbeda-beda. Orang tidak tahu bahwa ada jenazah. Tidak datang. Tapi kalau masjidnya sudah pasti, dia tahu ada jenazah atau tidak, dia ingin sholat jenazah, datang ke sana. Ya. Datang ke masjid tersebut. Nah, ini tentunya akan lebih banyak lagi orang yang hadir dan mensolatinya. Dan saya lihat di sebagian masjid, ya masjidnya sering dia undur untuk maslahat sholat jenazah. Ya, saya perhatikan di sebagian masjid, misalnya kita sudah selesai sholat, ya, sudah selesai sholat, kemudian keluar, ya, melewati masjid tersebut, masjidnya belum sholat. Ini apa? Dia sengaja beri maslahat. Biar dulu orang yang di masjid dekat rumahnya sholat, kalau dia ingin sholat jenazah, dia sisa ke masjid tersebut khusus untuk sholat jenazah saja. Ya. Sehingga apa? Maslahatnya lebih banyak. Ini tidak ada masalah. Perkara yang bagus. Baik. Kemudian kata beliau, awli huduri man lahu haqqun alaihi min qaribin aw nahwihi. Demikian pula boleh diakhirkan kalau menunggu kehadiran orang yang punya hak terhadap jenazah ini dari kerabatnya atau yang semisal dengannya. Iya, dari kerabatnya atau yang semisal dengannya. Nah. Kemudian kata beliau, wa qad allala dzalika wa qad ullila dzalika bi manfaatil mayyit li taqdimihi lima huwa khairul lahu minan na'im aw li maslahatil hayy bi su'ati fil ibadi an syarr. Ya, kemudian di sini diterangkan kenapa diperintah untuk menyegerakan jenazah, diterangkan ilahnya, diterangkan sebabnya. Sebabnya karena manfaat untuk si mayit. Ya, Kalau dia baik, disegerakan kepada kebaikan. Sebab di kuburnya ada kenikmatan di alam kubur. Kenikmatan. Jadi ketika seorang meninggal, ruhnya keluar dari jasadnya. Dan ruh ini tidak kembali ke jasad kecuali kalau sudah dapat, sudah dikuburkan. Iya. Karena itu kalau dia adalah jenazah yang salih, ada kenikmatan di alam kubur. Dia ingin disegerakan kepada kenikmatan tersebut. Iya. Dia berkata, qaddimuni, segerakan saya. Dan sebaliknya, iya, menyegerakan jenazah itu juga punya maslahat. Bagi orang yang hidup, kalau jenazah yang dibawa adalah jenazah yang jelek. Ya. Sebab orang yang membawanya masih hidup ini akan dijauhkan dari kejelekan. Yang diletakkan di mana? Yang dia sandang di punggungnya. Dengan dia segerakan, maka dia cepat meletakkan kejelekan dari punggungnya. Baik, terdengar suara dan insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan hadis setelah salat isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.